kontrakan. Baru sebulan jadian, baru sekali ciuman, pacarku sudah hilang. Pacarku ditikung teman, hati hancur berantakan. Temanku memang bajingan, menusuk dari belakang, pacarku pindah tangan. Pacarku ditikung teman. Baru sekali ciuman, pacarku sudah hilang.